albab, siapa ulul albab ini, siapa orang pandai ini, siapa yang cerdas ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Mereka itu adalah orang-orang yang memenuhi janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yanquduna al-mitsaq, dan mereka tidak akan pernah mengurai perjanjian yang mereka telah ikat. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Ini tentunya berbeda dengan sifat orang-orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalath, tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajra, di riwayat yang lain. Orang-orang munafik ini idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya. Baik. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza khasama fajara, di riwayat yang lain, kalau dia bertikai dia curang. Barakallahu fiikum. Ini sifatnya orang munafik. Sementara sifat orang-orang yang beriman senantiasa memenuhi janji dan tidak akan merubah janjinya. Baik. Terus apalagi sifat-sifatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Ya, ini orang-orang yang senantiasa menyambung apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung, menyambung silaturahim atau menyambung rahim. Menyambung ya silah sesungguhnya. Cuma sudah menjadi istilah orang, silaturahim. Silaturahim artinya menyambung rahim. Menyambung kekerabatan. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat menyambung rahim itu adalah bukanlah ketika orang itu menyambung rahim kepada engkau, engkau menyambungi pula, atau artinya engkau diziarahi, engkau menziarahi pula, engkau memberi hadiah, dia memberi hadiah, engkau pun memberi hadiah pula, bukan itu yang sesungguhnya. Walaupun ini termasuk menyambung rahim, tapi yang menyambung rahim yang sesungguhnya adalah engkau menyambung rahim orang-orang yang memutuskan silaturahim itu. Itu hakikat menyambung. Artinya kalau dia tidak pernah mendatangimu, ya engkau mendatangi dia. Kalau dia tidak pernah menanyakan kabarmu, ya engkau yang menanyakan kabarnya. Kalau tidak pernah dia memberikan hadiah-hadiah kepada engkau, engkau yang memberi hadiah untuk mereka. Itulah artinya namanya menyambung sesuatu yang putus kemudian disambung. Adapun kalau dia memberikan kepada engkau, menziarahi engkau, engkau balas, itu namanya berbalas. Barakallahu fikum. Ya, walaupun bagian dari menyambung. Barakallahu fikum. Tapi pada hakikatnya menyambung itulah engkau yang menyambungnya. Taib. Kekerabatan. Taib. Yang berbuat baik kepada orang tua, saudara-saudara, sepupu-sepupu, taib, keluarga besar, itu namanya menyambung rahim. Terkhusus yang diperintahkan adalah menyambung dengan orang tua sendiri. Barakallahu fikum. Karena kapan tidak disambung, maka dia akan berubah ukuk. Ukuk itu artinya durhaka terhadap orang tua. Barakallahu fikum. Sebagian orang memutuskan hubungan dengan orang tuanya, tidak mau ngajak bicara orang tuanya. Sampai sedemikiannya. Orang tuanya tidak ada diajak bicara. Padahal semestinya dia harus paham bahwa ketika dia kecil, dia belum bisa bicara, orang tuanya sudah ngajak bicara. Tidak kan demikian? Kita waktu masih bayi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bicara. Orang tua kita sudah ngajak bicara kita, walaupun tahu dia kalau kita ini belum bisa bicara, tapi sudah diajak bicara. Begitu besar dia sudah mampu bicara, dia tidak mau ngajak bicara orang tuanya. Wallahul musta'an. Ini keburukan yang sangat. Sebagian orang tua, dia putusin hubungannya. Bahkan dia perkarakan orang tuanya. Ya kan, dipolisikan orang tuanya hanya karena masalah harta, mungkin hanya karena subhanallah. Baik. Sejelek apapun orang tua, tetap wajib sang anak berbakti. Baik. Kejelekan yang paling hebat yang dilakukan oleh orang tua adalah kekufuran. Kafir orang tua terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anak masih tetap wajib diperintahkan untuk berbakti. Baik. Tetap kata Allah Subhanahu wa taala, "Sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Walaupun orang tua kafir, berbeda agama, dan inilah dosa tertinggi yang dilakukan oleh seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetap sang anak wajib berbakti, wajib berbuat baik. Apalagi orang tuanya orang muslim, muslimah. Masya Allah. Baik. Sabar. Ya kalau mungkin orang tua memiliki karakter yang kurang pas. Ya karena orang berbeda-beda karakternya. Mungkin orang tua kita ya memiliki karakter yang mungkin tidak menyenangkan untuk kita. Sabar dan tetap mendoakan dan berbakti, berbuat baik untuknya. Wallahul musta'an. Ini orang-orang cerdas ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ulul albab, adalah orang-orang yang barakallahu fikum menyambung rahim yang Allah perintahkan untuk kita sambung. Baik. Kemudian berikutnya wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melakukan dosa. Barakallahu fikum. Takut melakukan dosa, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, dan dia pun takut akan jeleknya perhitungan nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Ini orang-orang yang cerdas. Baik. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang beramal untuk hari akhiratnya. Walladzina sabaru, berikutnya tanda-tanda orang cerdas kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki sari pikiran. Walladzina sabaru. Baik, orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk beramal saleh butuh kesabaran. Kapan dia berhenti sabar, berhenti pula dia beramal saleh. Karena beramal saleh memang berat. Berbuat baik berat. Kalau dia tidak mau sabar dengan beratnya amalan ini, maka dia berhenti. Demikian pula sabar meninggalkan maksiat. Baik. Sabar karena daya tarik untuk berlaku maksiat itu sangat kuat. Barakallahu fiik. Godaannya sungguh luar biasa. Tergoda orang untuk melakukan maksiat. Maksiat apa saja. Tarikannya itu luar biasa kuatnya. Maka dia harus bersabar. Sabar untuk tidak berlaku maksiat. Godaan untuk berzina, godaan untuk berjudi, godaan untuk berlaku curang, godaan untuk berdusta, godaan luar biasa. Maka dia harus bersabar dengan itu. Kapan dia tidak mampu sabar, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat itu. Barakallahu fiik. Baik. Dan yang ketiga, sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala, musibah-musibah yang menimpa. Baik, maka dia harus sabar menjalaninya. Ini walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Sabar beramal saleh, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam menjalani takdir dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita ditakdirkan masuk ke dalam surga. Karena yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah nanti di hari kiamat di dalam surga berseri-seri, cerah ceria sambil memandang wajah Rabb-nya. Barakallahu fikum. Mencari wajah Allah beda dengan mencari pahala-pahala lain, wajah Allah Subhanahu wa taala lain. Jangan diartikan mencari wajah artinya mencari pahala. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Barakallahu fikum. Allah memiliki wajah yang laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang tidak sama dan tidak serupa dengan satu apapun. Sama seperti sifat-sifat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Pendengaran dan penglihatan Allah tidaklah sama dengan pendengaran siapapun. Barakallahu fikum. Sama juga dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib wa qamus shalah, orang cerdas itu, orang yang memiliki sari pikiran itu adalah orang-orang yang menegakkan salat. Taib syarat-syaratnya, taib rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, bukan cuma sekedar melakukan sholat. Tapi Allah mengatakan aqamu, menegakkan. Dan kita sholat tentunya sesuai dengan apa yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan sholat. Jangan pernah melakukan gerakan-gerakan sholat yang tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang cerdas itu adalah orang-orang yang senantiasa mengimpakkan harta mereka sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Barakallahu fiikum. Ada kondisi pemberian kita, kita sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Barakallahu fiikum. Hatta orang-orang dekatnya mungkin tidak tahu. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW. Taib. Dia berinfak hatta la ta'lamu syimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa betul-betul hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang dia lakukan dari kebaikan itu. Sirran wa alaniyah, dan terang-terangan, jelas bahwa dia memberi, dia berbagi. Biasanya para ulama kita mengatakan yang terang-terangan ini berupa zakat. Disampaikan inna betape zakat ya, forgana. Dibagi-bagi ini zakat. Barakallahu fikum, supaya tidak muncul su'udzan, buruk sangka dari orang-orang ini, pau. Pak Haji Fulan pe banyak DP doi, nya pernah kasih keluar doi, nya pernah kasih keluar harta. Tidak pernah mengeluarkan zakat. Maka dalam kondisi ini seperti harus apa namanya, sepertinya harus memang dinampakkan. Barakallahu fikum. Ya selain itu silahkan. Barakallahu fikum. Sama seperti sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah nampak kita. Tapi di sana ada sholat-sholat sunnah yang hanya kita yang mengetahuinya. Kita sholat malam di rumah kita, sholat tahajud, ya kan, sholat witir di rumah kita. Tidak ada yang mengetahuinya. Kita sembunyikan. Barakallahu fikum. Seperti zakat pula demikian. Sirrawalanya wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, juga termasuk tanda-tanda kecerdasan seseorang membalas kejelekan dengan kebaikan. Wah, ada mengatakan oh sadap jo dia, dia berbuat jelek kemudian mau diperbuat baik. memang demikian. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Idfa billati hiya ahsan." Balaslah dengan cara yang lebih bagus. Kalau dia melakukan jelek, silakan berlaku baik untuknya. Apa akibatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Kalau engkau balasi baik orang yang berbuat jelek kepada engkau, dia akan berubah menjadi baik insyaallah. Barakallahu fiik. Faidalladzi bainaka wa bainahu adawatun, yang dulunya pada asalnya ada permusuhan antara engkau dengannya, dia akan berubah menjadi teman yang sangat membela. Nah, cuma ini akhlak yang merupakan akhlak tingkat tinggi. Tidak sembarang orang bisa melakukannya, karena rata-rata orang pendendam. Kalau diperbuati jelek langsung dia mengatakan, oh awas ngan. Dia basimpa akan. Satu saat dia akan membalas dendamnya. Tapi melampiaskannya. Ah, itu akhlak, bukan akhlak orang-orang yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak orang yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hi ahsan. Dan memang berat. Karena Allah mengatakan wa ma yulqaha illal ladina sabaru, tidak akan ada yang bisa melakukan akhlak ini kecuali orang-orang yang betul-betul super sabar. Wa ma yulqaha illa dzuhabun adzim, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang diberi bagian kesabaran yang sangat besar dan akhlak yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Jadi ini ciri-ciri orang-orang yang dikatakan apa? Ulul albab. Apa yang Allah akan berikan untuk orang-orang yang beramal saleh sebanyak ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum uqbaddar. Untuk mereka itu surga. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk mereka kebahagiaan dan kenikmatan di hari akhirat. Baik. Tapi harus dia jalani ini semuanya. Barakallahu fikum. Menepati janji dan tidak mengurainya. Baik, janji yang telah dia ucapkan. Kemudian menyambung rahim. Baik. Ayah ibunya, paman bibinya, anak-anaknya, ponakannya, keluarganya. Barakallahu fikum. Kemudian khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan jeleknya perhitungan amalan dia di hari akhirat. Kemudian dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menjalankan takdir dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ulul albab itu adalah orang-orang yang menegakkan salat. Kemudian mereka menginfakkan harta mereka dalam kondisi sembunyi-sembunyi, dia menginfakkannya atau terang-terangan. Kemudian membalas kejelekan orang dengan kebaikan. Mereka-mereka inilah yang dikatakan ulaika lahum uqbaddar. Mereka-mereka ini yang akan mendapatkan apa? Kebahagiaan nanti di hari akhirat. Wallahul musta'an. Uqbaddar itu apa? Kata Allah di ayat setelahnya, jannatu adnin. Surga Aden yang akan dia dapatkan. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang tinggi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.